Fiqhul hadis wa ma yarsyudu ilaihi, pemahaman hadis dan makna yang ditunjukkan hadis. Yang pertama, tahsinu thiyabi wal hay'ah, memakai pakaian yang bagus dan juga keadaan atau penampilan ya, memperbaiki penampilan. Yustahsanur tidak usia bin Nadifah, dianggap baik ya memakai baju yang bersih. Watato yubu biro'ihah azakiyah lihuduril masjid wahuduri majarisil ilmi, dan juga memakai parfum yang wangi untuk masuk masjid dan menghadiri majelis ilmu. Jadi di saat kita masuk masjid atau menghadiri majelis ilmu itu sunahnya memakai baju yang bersih dan menggunakan parfum. Wa ta'addubu fi majlisil ilmi, dan juga beretika ya, adab ya, maksudnya beradab di saat berada di majlis ilmi. Wa ma'al ulama, dan juga saat kita bersama dengan ulama. Fa inna Jibril alaihi salatu wassalam ata mu'alliman linnas bihalihi wa maqalihi. Jadi malaikat Jibril itu tidak hanya mengajari para sahabat dengan ucapannya, tapi dengan perilakunya ya, dengan memakai baju yang putih dan duduk dengan cara meletakkan tangan di atas pahanya. Itu adalah mengajari kepada kita bagaimana etika atau adab seorang yang ada di depan ulama. Yang kedua, mahwal Islam, apa arti Islam? Al-Islamu lughatan al-indiyatu wal istislamu lillahi ta'ala. Secara bahasa Islam adalah ingkiat ya. Ingkiat itu ya nurut. Ingkiat itu menyerahkan diri kepada Allah, maksudnya mengikuti perintah Allah. Wa huwa syar'an qa'imun 'ala asasin khamsin. Kalau secara syariat Islam itu berdiri di atas 5 pondasi, 5 pilar. Ingkiat itu tunduk ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah fi awqatiha kamilatus syurut wal arkan. Mustaufa di sunani wal adab baita zakat. Jadi lima pilar itu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat di waktu-waktunya dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya, juga memenuhi sunnah dan adabnya. Kemudian baita zakat, membayar zakat. Wasaumi syahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baitil harami marratan fil umri alaman qadara alaihi. Wa tawaffara lahu mu'unatu safar minazzat warrahilah wa nafaqatil ahli wal iyal. Dan juga melakukan haji, pergi haji sekali seumur hidup bagi orang yang mampu melakukannya ya, mampu melakukannya dan memiliki ongkos perjalanan ya, baik bekal maupun kendaraan, dan juga memiliki harta untuk menafkahi keluarganya. Mahwal iman, yang ketiga mahwal iman. Al-iman ulugatan at-tasdiq, secara bahasa iman adalah membenarkan. Wasyaran at-tasdiq al-jazim biwujudillahil khaliq wa annahu subhanahu wahid la syarikalah. Secara syariat iman adalah membenarkan ya, pembenaran yang tegas dengan pembenaran yang tegas keberadaan Allah, zat yang menciptakan, dan Allah itu zat yang satu, tidak ada yang menyekutuinya. Wa tasdiku biwujudi khalqillahi hum almalaika. Dan juga membenarkan atau mempercayai keberadaan makhluk Allah yaitu malaikat. Wa hum ibadum mukramun. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallah ma'amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah kepada mereka, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Khalaqahumullahu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. La yakulun, tidak makan. Wa la yatasifun bidzukurah wa la unuthah, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Wa la yatanasalun, tidak produksi ya, tidak beranak. Wala ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Wa tasdiqu bil kutubis samawiyah al munzalati min indillahi ta'ala, dan juga membenarkan, meyakini keberadaan kitab-kitab yang turun dari langit, ya, turun dari langit yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha syara'allahu qabla ay antana laha aidin nasi bitahrifi wa tabjil. Wa annaha syara'allah, ya, wa annaha syara'allah. Dan meyakini bahwa di dalam kitab-kitab itu ada syariat Allah sebelum kitab itu dirubah oleh para manusia, diganti dan dirubah oleh para manusia. Jadi kitab-kitab yang asli itu, ya, di dalamnya ada syariat Allah. Wa tasdiqu bi jami'i rusulil ladzina tarahumullahu li hidayati khalqih, dan membenarkan seluruh utusan yang telah dipilih Allah untuk menunjukkan makhluknya. Wa anzala 'alaihim al-kutubas samawiyah, dan Allah menurunkan kitab kepada mereka. Wal i'tiqadu anna ar-rusula basyarun ma'sumun, dan juga meyakini bahwa rasul adalah manusia yang dijaga dari perbuatan dosa, punya sifat maksum. Wa tasdiqu biyaumin akhir yab'atsullahu fihi an-nasa min kuburihim, dan membenarkan keberadaan hari akhir. Allah kelak di hari itu akan membangkitkan kembali, akan menghidupkan kembali manusia dari kuburnya. Wa yuhasibuhum ala amalihim, dan Allah akan menghitung amal-amalnya. Wa yujzihim alaiha in khairan fa khair wa in syarran fa syar, dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Kalau melakukan perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan, dan kalau melakukan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Wa tasdiqu bi anna kullama yajri fi hadzal qauni huwa bi taqdirillahi ta'ala wa iradatihi li hikmatin ya'lamuhallahu ta'ala. Dan termasuk dari iman adalah membenarkan bahwa segala hal yang terjadi di alam ini adalah kepastian Allah dan kehendak Allah. Semua ini terjadi karena ada satu hikmah, ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh Allah saja. Hadhihi arkanul iman, semua ini adalah pondasi atau tiang atau rukun iman. Manita kutabihan najwa wa faza wa man jahadaha dhalla wa khaba, barang siapa yang meyakini hal ini maka dia selamat dan beruntung, dan barang siapa yang mengingkari hal ini dia akan tersesat dan akan merugi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam firman Allah, ya, surat An-Nisa ayat 137 dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, imanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan imanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada utusan-utusannya, dan imanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad sebelum-sebelumnya. Barang siapa yang kafir, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah dan hari akhir, maka sungguh ia telah tersesat, ya. Maka sungguh ia telah tersesat yang sesat dengan sangat jauh, ya.